Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Abu Dawud. Di dalam kitabul At-Imah kita masuk pada bab yang keempat. Sekarang judul babnya Babul It'am Indal Kutumi Minas Safar. Bab tentang mengadakan atau memberi makanan ketika Al-Kutumi Minas Safar, ketika datang dari Safar. Jadi pernah di masa Rasulullah dan juga Rasulullah SAW sendiri, itu kemarin sudah saya singgung bahwa Rasul itu pernah mengadakan walimah, istilahnya walimah untuk acara bukan menikah tapi karena beliau datang dari safar, ya, datang dari musafir, maka beliau mengadakan walimah yang biasa di dalam ilmu fikih itu disebut dengan naki'ah, ya. Naki'ah itu walimatus safar, tapi tidak pada ketika mau berangkat, tapi ketika pulang dari bepergian. Ini. Ya, kita lihat hadisnya. Kalau di hadis yang lengkap di sini, hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, hadatsana Waqi' an Syu'bah an Muharib ibnu Dasar an Jabir. Nah, ini dari jalur sahabat, ini dari Jabir. Qala, berkata, lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ke Madinah, beliau dari safar, ya, itu beliau nahara jazuron au baqaratan, beliau menyembelih jazur. Jazur itu sapi, ya, apa, unta, au baqarah atau sapi, ya. Ini sebagai walimah beliau. Tapi tadi walimah dari safar naki'ah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ada sunnah, ya. Ada sunnah dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau tidak secara tegas melafadzkannya. Kan sunnah itu, namanya sunnah itu kan qauliyah, perbuat apa, perkataan Nabi, kemudian fi'liyah, perbuatan Nabi, atau takririyah, ketetapan Nabi. Artinya ketetapan Nabi itu apa yang dijalani oleh sahabat dan dilihat oleh Nabi, dan Nabi mendiamkannya, tidak mengomentari, tidak apalagi tidak menyalahkannya. Maka itu dianggap sebagai juga bagian dari sunnah, dan itu di apa, bisa dijadikan sebagai amalan. Sebagai contohnya, misalnya Mu'adz bin Jabal itu kadang-kadang misalnya sholat maghribnya itu bersama Nabi, lah beliau sehabis salam itu langsung pulang, kemudian mengimami sholat maghrib juga di kampungnya, misalnya di sini bersama Pak Abu, kemudian pulang ke tempatnya Pak Lugiman sana, mengimami di musola sana. Nah, itu dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi seakan-akan sholat maghribnya itu dua kali. Nah, lah itu oleh Nabi dilihat dan Nabi membiarkannya, berarti Nabi membolehkannya. Lah maka yang sholat berserta di sini ini itu dihitung sholat wajib, yang sholat yang mengimami di sana itu dihitung sholat sunnah ini. Lah di sini juga sekaligus menjadi dalil bahwa orang yang sholat sunnah itu boleh mengimami untuk orang yang sedang sholat wajib. Nah, itu nanti dalilnya diantaranya itu, ya. Nah, maksud hadis, tolong Mas Yoga dibacakan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih unta atau sapi. Catatan, walimah yang diadakan ketika baru datang dari safar ini biasanya disebut dengan naki'ah. Iya, cukup ya. Fathul Bari itu syarahnya kitab Sahih Bukhari, disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Aunul Ma'bud ini syarahnya kitab Abu Dawud. Jadi ini kitab Abu Dawud ada dua jilid ya. Satu jilid tebal ini berisi banyak hadis, 5000-an sekian hadis. Ada syarahnya namanya Aunul Ma'bud. Syarahnya ini kalau nih kita senti atau kian itu kurang lebih tebalnya itu 1 meter. Terdiri dari 14 jilid itu gitu. Jadi syarahnya sebesar gini ini. Tapi sekarang sudah di apa istilahnya? Sudah dibentuk dalam bentuk CD. Kita maktabah Samilah itu 50 sekian ribu kitab itu hanya dalam satu keping CD itu nggih. Padahal kalau sarannya Abu Dawud itu sendiri kalau beli itu sekarang mungkin 3 jutaan itu nggih. Kitabnya nggih. Kalau beli 3 jutaan. Oke, kemudian pengertian yang dapat diambil ada contoh ya, jadi ada sunnah ya, ada contoh dari Nabi kita pulang dari safar itu ngadakan naqiah ya. Misalnya Pak Tandio itu dari Sulawesi yang beli honto itu ya. Ya tentunya tidak harus beli honto gitu ya, misalnya beli pitik namo ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tahrif itu alamat hadis. Jadi di situ alamatnya hadis itu juz 4 halaman 94, kitab judulnya Al-Jihad, babnya itu bab 199, judul babnya Al-Ta'am Indal Kutum, hadis 3089 ini ya. Kemudian hadis berikutnya bab yang kelima, judul babnya bab majafid diyafati, bab tentang tamu. Diyafah itu pertamuan, tamu. An Abi Syurah Al-Ka'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Syurah Al-Ka'bi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini jaizatuhu yaumuhu wa lailatuhu, kebolehannya itu satu hari satu malam, adiyafatu pertamuan itu salah satu ayamin sampai 3 hari. Jadi kita kewajiban menjamu tamu itu adalah selama paling lama itu 3 hari. Jadi ada kita punya tamu kok sudah lebih dari 3 hari, itu kita tidak punya kewajiban menjamu tamu. Artinya yang itu tetap kita menjamu itu tidak masalah, tapi itu tidak wajib gitu nggih. Wa ma ba'da dzalika fa huwa shadaqah, maka sesudah 3 hari itu nilainya hanya shadaqah. Artinya di sini Bapak Ibu menunjukkan bahwa menjamu tamu itu pahalanya lebih besar dari shadaqah ya. Jadi kalau sesudah 3 hari itu nilainya shadaqah, berarti menjamu tamu itu pahalanya lebih besar. Makanya berbahagialah kalau kita itu sering kedatangan tamu. Makanya Nabi Ibrahim itu setiap hari berusaha agar punya tamu. Kalau dia enggak punya tamu hari itu, maka beliau mengundang tetangganya untuk datang ke rumahnya, entah 1 atau 2 orang diundang untuk dijak ma'am. Itu karena memang keutamaan yang besar sekali. Maka Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Abu Dhaifah, bapaknya para tamu ini. Jadi beliau senang sekali dan berusaha untuk menghadirkan tamu di rumahnya. Maka ini sekaligus kita yang baru membuat rumah itu ya, itu bagaimana didesain agar welcome tamu itu piye gitu ya. Jadi misalnya dibentuk sedemikian rupa dan tamu itu biar ya nyaman di situ dan sebagainya ya. Itu pahalanya besar sekali. Walaupun yang kita hadirkan untuk menjamu tamu itu hanya air putih lah gitu ya. hanya air putih, tapi itu sudah cukup untuk kita itu mendapatkan pahala yang besar ini dalam rangka memuliakan tamu itu. Kemudian wala yahilu, dan tidak halal. Wala yahilu, dan tidak halal lahu baginya si tamu tadi, ayas riyain dahu, untuk menetap di rumahnya, hatta yukhrijahu, sehingga memberatkannya. Jadi artinya kalau tamu itu lebih dari 3 hari, itu hendaknya tidak sampai memberatkannya. Kalau memberatkannya ya mestinya dia yen bosen jauh niku tepo selira gitu nggih. Apa napa selira nggih. Artinya tahu diri gitu nggih. Wah aku ning ngene kesuwen iki mesak iki tuan rumah iki. Nah gitu. Kecuali ning hotel nggih, ning hotel iki luwih suwe luwih seneng nggih. Wa yudkhifuhu wa yafadhuhu yauman wa ilatan wa salasa ayamin diyafahu. Ya. Jadi untuk menjaganya, memeliharanya 1 atau 2 hari dan sampai 3 hari pertamuannya. Ya. Jadi tuan rumah itu juga punya kewajiban menjaga tamunya itu, melindunginya enggak ada bahaya, itu hanya sampai 3 hari. Nah, ini. Ini maksud hadis. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir disuruh orang nanti untuk memuliakan tamunya. Ya, jadi memuliakan tamunya diantaranya adalah dalam bab ini adalah menjamu tamunya. Sekali lagi Bapak Ibu, menjamu tamu itu harus tidak harus di enek-enekke ya. Jadi enggak sik nyuwun sewu ngasih utang-utang itu jangan sampai. Ya kita duwene wedang putih ya. Dienekke wedang putih ya. Dan kita sebagai tamu ya tidak boleh gemerneng tamu atau enggak wedang putih. Nah, tidak nggih, karena memang nggih. 2 kepatutan orang memberi. Memberi bekal kepada tamu itu yang kiranya cukup untuk bekal sehari semalam. Ya, itu kalau misalnya tamu itu mau pergi nggih, itu kita ada sunnah lagi ngei bekal nggih, terutama kalau itu musafir nggih, itu ngei sangu, ngei no wis selain sekarang nggih, gawan mulih nggih. Oleh-oleh yaitu paling enggak sehari semalam. Ya. Jadi wong Islam niku nggih. Nah, nanti bapak-bapak saya tak bertamu dengan jenengan, satu itu no. Itu suguhan, kedua itu oleh-oleh. Ini tentunya untuk tamu yang musafir ya. Karena di sini sampai perbekalan sehari semalam ya. 3 batasan menjamu tamu itu untuk 3 hari. Ya, batasan menjamu tamu itu 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari itu bukan kewajiban. Tapi misalnya beliau atau mereka masih mau menjamunya, nah ini juga apa bagian dari kebaikan, tapi itu bernilai hanya sedekah. Lo sedekah itu pahalanya nggih gede nggih. Di surat Al-Baqarah 26 saya itu kan satu sedekah dilipat gandakan 700 kali kan gitu nggih. 4 jamuan tamu setelah 3 hari itu kedudukannya sebagai sedekah. Iya. Yeah. Dan sedekah ini juga akan memperberat timbangan, akan dibarokahi rezeki kita. Jadi monggo kita ini senang dengan punya tamu ya ini. 5 Tamu tidak boleh tinggal pada seorang yang ditamui lebih dari 3 hari atau kurang lain sekiranya itu membuat tuan rumah keberatan atau tidak senang. Iya, dengan catatan yen tuan rumah ini ku merasa keberatan. Ya. Ning biasane wong Jawa niku ya basa-basi nggih. Ya mboten njenengan teng mriki mawon padahal ning kamar gelitian karo bojone wah iki ora mulih-mulih ngopo ta. Nggih. Iki wong Jawa njawani tenan. Ya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, Mari, kalau ini kita statusnya sebagai tamu, ya kita berusaha untuk tahu diri. Kecuali yang kita sebagai keluarganya itu mungkin juga enggak masalah, nggih. Apalagi anak nenggune wong tua atau wong tua nenggune anak, nggih. Wong tua nenggune anak itu ya berlama-lama enggak masalah. Kenapa demikian? Karena harta anak itu miliknya harta miliknya orang tua sebetulnya, nggih. Kalau anak itu laki-laki, nggih. Tapi kalau anak itu perempuan, nanti ya bukan berarti hartanya suami bukan miliknya orang tuanya. Kalau harta anak laki-laki itu kasarane dijaluk wong tuane kabeh niku sah gitu loh. Nah, maka kalau di dalam Islam seorang laki-laki itu mesti memberatkan orang tua daripada istri gitu. Catatan satu. Ulama memberi takrif tamu dengan musafir yang datang dan tinggal pada seorang lainnya. Ya, jadi di sini yang tamu dalam perkara ini yang tadi butuh bekalan tadi itu adalah dia sebagai musafir, ya. Dua. Imam Malik memahami dari hadis semisal ini bahwa kewajiban menjamu tamu itu sehari semalam ditambah 3 hari. Masalah lain adalah apakah yang sehari itu sudah termasuk ke dalam 3 hari atau tidak? Ya, ini pendapat Imam Malik, ya. Tapi menurut zahir hadisnya ya itu total semuanya 3 hari, gitu ya. Tiga. Ulama lain memahami dengan salah satu dari kata itu dari semalam untuk tamu yang lewat 3 hari untuk tamu yang memang khusus datang biasa ke tempat itu. Iya. Yeah. Ini ada pemahaman yang lain begitu, ya. Pengertian sekarang. Orang yang beriman wajib memuliakan tamunya. Iya. Yeah. Jadi mari Bapak Ibu, ini sebagai ciri kesempurnaan iman kita. Jadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir diartikan siapa yang sempurna imannya, nggih. Jadi yakmalu imanuhu, orang itu dikatakan sempurnanya, sempurna imannya di antaranya ketika dia itu mau memuliakan tamunya. Ini nggih. Selagi memuliakan tamu itu tidak harus dengan ngenek-ngenekke kemampuan kita, nggih. Kita mampune nyuguh dengan banyu leri gitu nggih. Mampune dengan air susu ya dengan air susu. Mampune nyekel wedhus ya dicekelke wedhus gitu nggih. Nah. Tapi tidak perlu kita itu memberatkan diri ini. Kemudian nomor 2, sudah habis masa bertamu, tuan rumah disunahkan memberi bekal kepada tamunya untuk bekal sehari semalam perjalanan berikutnya. Ya, ini terutama tadi untuk musafir, nggih. Yang saya bertamu teng kene Zuhri itu wah itu bekal itu ya. 3, orang bertamu harus memperhatikan keadaan, tahu menempatkan diri, tidak boleh memberatkan atau menyulitkan tuan rumah. Ya, itu nggih. Nah, itu kadang-kadang malah jaluk dilayani. Aku tak atus gawe iki wedang manat ya. Nah. Terus iki aku engko tangi turu wis enek mie goreng lho. Nah. Nomor 4. Islam mengatur hak dan kewajiban orang dalam bergaul, berinteraksi dengan sesama manusia. Iya. Jadi Islam mengatur hak dan kewajiban orang dalam bergaul. Jadi Islam itu mboten ming perkara salat, mboten perkara puasa, haji pun rampung mboten. Tapi hak dan kewajiban antar sesama itu harus kita tunaikan, ya. Pertama tadi di antara dalam perkara itu adalah kita dalam bertamu atau hak-hak tamu. Kita sebagai tuan rumah, Bapak Ibu, ada sunnah agar kita itu juga menyegerakan untuk menjamu tamu. Enggak usah nunggu disindir tamu nese, gitu, ya. Tamu nese, kelambini kayak gini ini, panas banget nanti. Ih panas banget, padahal jarak mobil ini tadi. Nah, jawabannya ini mati lampu iya. Nah, atau di sini ya sepi man ya iya. Dulu mau iya. Ya jadi menjamu tamu itu lebih cepat lebih baik. Ada 5 perkara yang kita itu disunahkan untuk mempercepat. 1, itu bertobat kepada Allah. Itu tobat itu lebih cepat lebih baik. Enggak usah nunggu umur 70 tahun. Itu ya. Kita salah bertobat ini. Kemudian yang kedua, menjamu tamu ini. Itu lebih cepat, lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah nyaur utang. Nyaur utang itu yen wis duit-duit, enggak usah nunggu jatuh tempo. Walaupun belum jatuh tempo, yen wis duit-duit, lebih cepat, lebih baik. Kemudian nomor empat adalah menikah. Nah, menikah itu lebih cepat juga lebih baik. Nggih Mas Joko, nggih, lebih cepat lebih baik. Kemudian yang kelima adalah mengurusi jenazah. Mengurusi jenazah itu juga lebih cepat lebih baik. Nah ini. Masih? Perbuatan yang dilakukan dalam hubungan sesama manusia itu dapat mempunyai nilai ibadah tatkala dinyatakan mengikuti sunnah. Ya, jadi kalau kita itu menjamu tamu itu bukan hanya sekedar hak sesama, tapi itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Lah dalam perkara ini nanti ada kaidah fikih bahwa pahala seseorang itu berbanding lurus dengan pengorbanannya. Ya, jadi kalau kita itu menjamu tamu dengan mungkin apa kita pengorbanannya lebih besar, maka itu pahalanya juga lebih besar. Ya. Ini jadi monggo kita berusaha, kita niatkan segala sesuatunya itu dalam bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya masih pada bab yang kelima, fidyafati, bab tentang tamu. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, abdiyafatu, tamu itu salah satu ayamin, tiga hari. Maksudnya hak tamu itu adalah tiga hari. Fama siwa, maka selain dalika itu fahuwa sodakoh, maka itu adalah sodakoh saja. Ini sama tadi ya, bahwa wajiban kita menjamu tamu itu hanya sampai tiga hari saja. Setelah sudah tiga hari kita tidak punya kewajiban. Kasarane kuwi golek pangan dhewe ngono lah. Nggih, kowe turune ini ra apa-apa ning mangane golek dhewe ya. Ning lapangan ngene ana suket akeh kok ngono. Nah, itu boleh nggih. Ya, maksud hadis. Satu, kewajiban menjamu tamu itu selama tiga hari. Ya, kewajiban menjamu tamu itu selama tiga hari ya. Dan ini nanti ada hadis, kalau kita itu enggak dijamu, itu boleh kita itu nagih. Nggih. Nggih, boleh nagih, nggih. Saya perlu nempatan dia ini. Nah, jadi kok tidak disuguhi itu oleh nagih. Atau ini yang juga kadang-kadang perbedaan kita dengan di Arab ya. Kalau yang di dalam Islam, kalau ada makanan sudah dihidangkan di depan kita, itu sudah hak kita. Kadang-kadang kita kan menunggu dipersilahkan gitu. Nah, jadi itu tidak perlu dipersilahkan pun kita ini mas, halal untuk kita makan. Nah ini orang ganggu Jawa kan, wah kita jadi mas, ngelak kok orang nanti serah-serah ke. Dengan lain tuan rumah ya lali. Nah ini maka betulnya itu sudah hak kita ini. Niat insyaallah. Dan bahkan Bapak Ibu, nanti kalau kita di hadis yang selanjutnya atau sebelumnya ya, itu kita itu disunahkan di rumah kita itu ada persediaan. Jadi di meja makan tamu itu, di meja tamu itu sudah ada persediaan makanan atau minuman yang memang kita khususkan untuk atau kita peruntukkan untuk tamu. Ya, bukan hanya ini ketika hari raya saja loh, ya. Ini ketika hari raya yaitu biasanya panganan jejer-jejer ning do klewa-klewa. Ini ya. Nah, itu misalnya kalau di kita ya paling enggak ada air aqua di situ atau roti nopo nggih. Ya, itu memang kita itu sunah. Kalau di zaman Nabi itu yang di sediakan itu adalah bentuknya kurma. Ini bentuknya kurma. Sampai mana ini? Maksud hadis. Setelah tiga hari itu penjamuannya bernilai sodakoh. Ya, di sini menunjukkan bahwa menjamu tamu itu pahalanya lebih besar dari sodakoh. Pengertian yang dapat diambil. Selama mengatur keadaan kewajiban orang dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Ya, ini ya. Jadi sekali lagi, Islam bukan hanya mengatur dalam ibadah-ibadah mafdhah saja, bukan hanya mengatur tentang sholat saja, puasa saja, tapi juga dalam interaksi kita sama muslim, bertetangga, itu pun juga diatur di dalam agama kita ini. Kedua, perbuatannya dilakukan dalam hubungan sesama manusia itu tidak mempunyai ibadah, tak kalah niatkan mengikuti yang benar. Ya, jadi tadi kita jamu tamu kan sebetulnya hak sesama, ya. Tapi kalau itu kita niatkan untuk patus banjaran, cari pahala, maka itu kita dapatkan nilai pahala ini. Kita lihat di sini hampir sama ya. Jadi hadis ini juga sahih. Nah, hadis yang terakhir sekarang masih dalam bab yang kelima, nomor hadis 2750 dari Abu Karimah. An Abi Karimah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Dhaifi, malamnya tamu itu hakun ala kulli muslimin, adalah hak untuk seorang muslim. Artinya ketika tamu itu bermalam di rumah kita, dia punya hak untuk kita jamu malam itu. Faman, maka siapa asbaha yang sampai di waktu pagi bifinaihi, dengan tidak ada jamuan itu. Jadi kok sampai kelaparan, jadi ketemu bengi tamu ini bengi radika iunjuan radika idaharan sampai kaliren kelaparan sampai isu fahuwa alaihi dainun, maka tuan rumah itu dianggap dia punya hutang. Nah, jadi dianggap dia hutang ya. Insya'a iktado, jika dia berkehendak, si tamu itu berkehendak, bisa menagihnya. Sekiranya kirim jamu aku tak jaluk mentah weh nih. Semang ingin nih, gon Pak Gepeng orang mulai dulu. Wa insya'a taroka, dan jika berkehendak, taroka meninggalkan. Wes rata, jaluk rapopo aku, ikhlas aku. Ya, jadi ini, makanya tadi sudah saya singgung, kita boleh menagih. Boleh menagih ketika kita itu bertamu kok tidak dijamu. Bahkan nanti dalam hadis mungkin berikutnya akan kita dapatkan juga, kita boleh mengambil sendiri. Yang memang kita ini orang di, apa, suguh-suguh gitu. Nah, pawonmu gitu. Atau dapurmu gitu. Nah. Ar golek sumur aku. Ya, jadi di sini sampai segitu gitu. Ini menunjukkan besarnya hak tamu itu. Ya, makanya mari kita itu disuruh memuliakan tamu. Maksud hadis. Ya, setiap muslim wajib menjamu tamu dengan, kalau dia nginep loh ya. Kalau enggak nginep ya tidak wajib. Ya. Makan malam pun ini juga tidak perlu ngenek-ngenek ke. Ya misalnya goreng gendok diceplok ke, gitu ke. Nah itu sudah cukup. Ke. Dua. Kalau tamu berada di suatu tempat seseorang muslim, sampai pagi dia terlantar, maka itu sebagai utang bagi tuan rumah kepada orang yang menjadi tamu. Ya, jadi sampai paginya kok kelaparan. Nah ini kita oleh nagih. Ke. Tiga. Orang yang menjadi tamu boleh menakir atau menuntut perjamuan itu atau meninggalkan ibadah. Ya, jadi kalau sampai pagi hari rapi jamu, nah ini oleh menuntut, wah ini sebangat tentang ini jaluk mentah ini. Nah, pengertian yang dapat diambil. Satu, kalau Islam sangat menekankan perlunya menghormati tamu. Ya, jadi menghormati tamu itu kalau secara keseluruhan ya menerima dengan ramah, gitu, ya. Kemudian membuat tamu itu nyaman. Ya. Tapi kita juga punya hak untuk menolak tamu. Nanti bisa kita buka di surat An-Nur ayat ke-20 sekian itu, ya. Kita punya hak. Misal kita tuh mau istirahat ke enek tamu, kita boleh kowe engko teko ning kosoro ya iki arep turu sekan, itu boleh itu nggih. Karena itu hak tuan rumah nggih. Atau aku arep lunga gitu nggih. Sedilik tok ya aku arep turu sedilik tok aku. Aku jelek pamata. Aku jelek pamata. Nah, jadi kita boleh. Nah, itu kalau kita sebagai hak tuan rumah ya. Dan kita sebagai tamu kita enggak boleh memaksa. Ini sombong tak tamu ini raoleh ya. Bukan begitu, ini memang haknya, haknya tuan rumah. Ini ya. Jadi Islam menekankan menghormati tamu. Tadi menghormat apa? Kita menjawab salamnya, kemudian menanggapi dengan ramah. Nah, kadang-kadang tamu itu ya kerosong ya. Ini kok tuan rumahnya titik-titik nili ija. Wah ini aku diusir aku rosok ya. Nah, gimana kita sebagai tuan rumah ya sebisa mungkin bagaimana agar yang tamu itu bisa nyaman. Kemudian termasuk sunnah kita itu adalah mengantarkan tamu ketika pulang itu sampai di depan rumah. Itu sunnah. Nabi SAW juga melakukan itu, atau bahkan Nabi diperlakukan dengan cara begitu. Dan juga sunnah tuan rumah itu minta doa dari tamu. Itu Nabi SAW ketika habis dijamu oleh salah satu sahabat, itu Nabi itu diminta untuk mendoakan. Maka Nabi mengatakan Allahumma barik lahum fi marozaktahum wa gfir lahum warhamhum. Jadi apa yang sudah dijamukan tadi itu didoakan Nabi, Allahumma barik lahum, ya Allah berilah barokah atas rezeki mereka, fima rozak tahum, apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada mereka, wafir lahum, ampunilah mereka, warhamhum, dan berilah rahmat kepada mereka. Jadi di tamu wong soleh ini gue untuk dungane itu ya. Nah, lah kita sih dijamu itu ya terus bawa meneng-menengan tok, tiga iwas dibelah ke wedus, terus tiga iwas mau nuan ya, datang matur nuan ya orang. Mendoakan nanti ya Allahumma gfir lahum fima Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa gfir lahum warhamhum. Itu nanti akan sampai di sana nanti insyaallah. Nggih. Kemudian tadi mengantarkan sampai ke di depan rumah nggih. Yen perlu sampai tamune rumengko kita ora kedet. Ning niki omongan kula tok ora nek sunahe. Kalau pas ada tamu, tapi ya tadi pak, kalau tidak tuan rumahnya, dia ada jam. Kita sudah jamnya pas ada acara, pasti mohon maaf ini saya ada acara, boleh? Ya boleh ya. Jadi kita memang kalau kita apa punya, tadi sudah saya sampaikan, kita itu punya hak untuk menerima atau menolak tamu. Hanya yang salah itu kan kita itu kadang-kadang wong Jawa ngusir rapena ning diusir tadi kita jarak, maka baiknya kita sampaikan dengan bahasa yang santun. Nyuwun sewu, ini saya jam sekian harus ada acara di sana, maka mohon maaf saya hanya bisa menemui saat ini baru sampai sekarang, mungkin lain kali nanti disambung lagi, itu akan lebih baik. Ya nanti di dalam surat Al-Ahzab ayat 53 atau 54 itu ada tiga waktu aurat yang seyogianya kita tidak bertamu di tempat itu di waktu itu kecuali memang ada darurat. Waktu aurat itu misalnya ba'da zuhur sampai asar, itu hendaknya kita usahakan tidak bertamu di waktu itu kecuali ada kepentingan yang mendesak ini. Kemudian yang kedua ba'da isya, dan yang ketiga adalah sebelum subuh. Nah ini yaitu tiga waktu aurat yang disebutkan Allah agar kita ini kalau tidak mendesak kita tidak bertamu di waktu itulah. Hanya kalau ba'da isya ini, kalau dulu ukurannya Nabi itu ba'da isya itu langsung tidur. Nah kita ba'da isya itu sik golek tengleng, golek. Nah mungkin kalau sekarang ba'da isya mungkin di atas jam 10 gitu ya. Ini. Nomor berapa sekarang? 2. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan perlakuan dan bantuan selayaknya untuk mencukupi keperluannya yang paling mendasar. Ya. Bahkan ya Bapak Ibu, seorang pencuri, dia kalau mencurinya itu yang dicuri adalah makanan untuk dia makan hari itu, maka itu kewajiban negara, itu bukan dia menangkapnya bahkan dipotong tangannya, tapi kewajiban negara adalah membantunya untuk dia itu bisa makan. Itu nggih. Misalnya ada pencuri di sini, nggih, itu memang dinggo makan-makan tenang nggih, untuk makan. Jadi yang dicuri itu hanya mungkin sesuap nasi atau apa atau nggih, pokoknya ya untuk anda, maka kita punya kewajiban justru membantu mereka itu untuk bisa makan. Makanya dalam Islam pencuri itu potong tangan, iya, tapi itu ada dua syarat. Syarat yang pertama memenuhi nisab, batas minimal. Kemudian yang kedua adalah dia mencuri itu dalam bentuk kriminal, bukan dalam kaitannya untuk memenuhi perutnya ini, ya. Maka Bapak Ibu, kita sebagai orang Islam dolim kalau kita itu punya tetangga lapar, kita itu kok berdiam diri itu, kita itu dolim. Kita ngerti loh, ya. Jadi ngerti tonggone keluhan kita itu meneng wae apa, atau bahkan malah bermewah-mewah di depannya, glegekne ambune sate itu nggih. Lah ini di depannya, lah ini kita dolim, ya. Inilah Islam itu harus kita itu berempati, atau bahkan kita itu istilahnya nggih, peka terhadap lingkungan. Kan ada hadis nggih, ada hadis bahwa tidak dikatakan orang Islam dia punya tetangga yang lapar, dia tahu kok dia itu bisa kenyang. Itu duduk kelakuan wong Islam. Nah ini ya. Maka itu dipraktekkan, insya Allah tetangga kita itu gak ada yang apa mungkin berbuat kriminal. Tidak ada tetangga kita itu yang sampai nyun sewu ngemis-ngemis itu, insya Allah kalau kita itu mau bersama-sama. Nah ini nanti kaitannya kalau dipola dengan sistem jamaah. Nah ini mestinya kita ada semacam baitul mal, semacam ada apa, pengumpulan harta zakat dan sebagainya. Ya demikian, sebelum kita akhiri ada yang perlu ditanyakan, monggo. Enggak ada sebetulnya. Jadi kalau walimatus safar itu justru sebetulnya pulang dari safar, gitu. Itu Nabi beli unta, gitu, atau beli sapi. Walaupun tidak harus itu, ya. Nah, hanya di adat kita itu, misalnya mau tindak haji, mau umroh atau mau apa itu justru ngene-ngene acara itu sebelumnya, gitu, ya. Ya, jadi itu namanya naki'ah. Dan nanti ada tadi ada lagi walimah tadi menempati rumah baru, itu juga ada namanya walimah, namanya akiroh, tapi itu tidak menjadi sunnah, hanya itu disenangi saja. Ya. Itu dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa itu adalah perkara yang mustahab. Ya. Jadi menempati rumah baru kita mengundang tetangga untuk kita minta didoakan atau kita berdoa agar rumah itu diberkahi, dan kita sekaligus kulon wun dengan jinnya, dengan apa, dengan ya, lingkungannya gitu. Oke, demikian. Alhamdulillah alamin, subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.